sama terluka. Terpaksa aku harus terima kita berpisah karena orang tua. Akan ku cuma selalu tabah melihatmu jadi istri tetangga. Jangan kau datang lagi, oh, oh, bila mengharapkan cinta. Karena ku takut nanti, oh, oh, kau dan dia pecah. Sama-sama.